Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim bab ke-23. Bab al-mashu al-mashi 'ala an-nasiyati wal 'imamati. Bab menyapu di atas ubun-ubun dan di atas imamah. Hadis nomor 632. Wa hadatsani Muhammad ibn Abdullah ibn Bazigh ay ibn al-Bazi' qala hadatsana Yazid ya'ni ibn al-Zuri' qala hadatsana Humayd al-Tawil qala hadatsana al-Bakr ibn Abdullah al-Muzani an Urwa ibn al-Mughirah ibn Shu'bah an أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم قمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. Dengan sanadnya kepada Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takhallaftu ma'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlambat dan aku pun terlambat bersama beliau. Yani maksudnya tertinggal dalam perjalanan. Falamma qada hajatah, ketika dia telah buang hajatnya, qala ma'aka ma'un, apakah engkau memiliki air? Fa'ataituhu bimitharah, maka aku mendatangkan memberikannya mitharah. Mitharah yani ina, yani bejana. Faghasala kaffaihi wajhahu, maka beliau membasuh kedua tangannya, kaf yakni telapak tangan, wa wajhahu, dan beliau membasuh wajahnya. Summa dhahaba yahsiru an dhira'aih, kemudian dia mulai menyingkapkan kedua lengannya, diangkat kainnya. Wadaqa kumul jubbah, lengan dari jubahnya itu sempit sehingga dia tidak bisa mengangkat ke atas. Ya, boleh jadi mungkin di antara kita ada yang punya baju yang sempit lengannya, tidak bisa diangkat ke atas. Fa akhrajahu min tahti al-jubbah, lalu dia keluarkan tangannya, ya, dia keluarkan, kemudian dia keluarkan tangannya dari bawah jubahnya. Jadi dia buka lengannya, kemudian dia keluarkan dari bawah jubahnya. Wa alqal jubbata ala minkabaih, lalu dia angkat jubahnya tadi. Jubah tentu ke bawah, dia angkat ke bahunya. Wa ghasala dhira'aihi, lalu dia basuh kedua tangannya. Yani dhira', mulai dari ujung sampai ke siku, itu ada zira'. Shibr adalah satu jengkal. Dhira adalah sampai ke dengan siku. Wa masaha binasiyatihi. Lalu dia sapu binasiyatihi, yakni di ubun-ubunnya. Wa 'ala al-imamah. Dan di atas imamah. Imamah itu adalah yang dibelit, serban yang panjang yang dibelitkan di atas, di atas kepala. Lalu berarti tersingkap. Ini kan imamah nih. Ya. Lalu dia sampai ke ubun-ubun, lalu dia sapu di atas imamahnya. Wa 'alal khuffaihi, dan di atas khuf. Ya. Tadi saya tergesa datang ke sini. Malam tadi sudah saya siapkan khuf itu seperti apa. Supaya kita tidak menerka-nerka. Summa rakiba wa rakibt. Setelah berwudu, kemudian Nabi SAW naik kendaraannya. Lalu aku pun naik kendaraan. Fantahina ilal qawm. Lalu sampai kami kepada kaum, yakni sahabat-sahabat yang lain. Waqad qamu fis salah. Sungguh mereka telah menegakkan salat, sedang melaksanakan salat. Yusalli bihim Abdurrahman bin Auf, yang mengimami mereka atau yang salat dengan mereka adalah Abdurrahman bin Auf. Salla bi, yaitu ya'um. Ya, salla bi berarti menjadi imam. Tapi salla ma'a berarti dia salat bersama. Wa qad raka'a bihim raka'atan, dan dia telah mengerjakan satu rakaat. Falamma ahassa bin nabi dhahaba yata'akhkhar. Ketika beliau merasa nabi datang, dhahaba yata'akhkhar. Dhahaba ini dinamakan dengan af'alus syuru'. Dhahaba, ja'ala, syara'a, dan seterusnya. Ya. Yani maknanya mulai dia mundur. Ya. Jadi ketika dia merasakan nabi datang, mulai dia mundur, mau melangkah mundur. Fa'auma'a ilaihi. Lalu nabi memberikan isyarat kepadanya. Ya. Fasalla bihim. Yani beliau orang Abdurrahman bin Auf salat mengimami mereka. Falamma sallam. Ya, falamma sallam, ketika salam, qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdiri. Kenapa? Karena masbuk. Ya, wa qumtu, dan aku pun berdiri, kata siapa tadi? Mughirah bin Syu'bah. Wa raka'na raka'atan allati sabaqatna. Kami mengerjakan salat yang kami tadi ketinggalan. Baik. Kita lanjutkan dulu pengambilan beberapa hadis ini, baru kita mengambil faedah dari hadis-hadis yang di dalam. Kemudian hadis 633. Haddatsana Umayyah bin Bistam wa Muhammad bin Abdul A'la qala haddatsana al-Mughirah al-Mu'tamir عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. Masih dari مغيرة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم menyapu di atas kedua khufnya dan menyapu bagian depan kepalanya. Muqaddami ra'sihi. Wa 'ala al-imamah. Wa 'ala imamati. Dan di atas imamahnya. Hadis 634. masih dengan lafaz yang sama tetapi sanadnya hanya sedikit berbeda. Kemudian 635, wa haddatsana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn Hatim jami'an an Yahya al-Qattan qala ibn Hatim haddatsana Yahya ibn Sa'id an at-Taymi an Bakr ibn Abdullah an al-Hasan an al-Mu'an ibn Mughira ibn Shu'bah an ibn Mughira ibn Shu'bah an abihi qala Bakr وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. Dari مغيرة, dari Bakar, dia mengatakan bahwa aku mendengar dari anak atau putra dari مغيرة Musa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka beliau menyapu nasiahnya, ubun-ubunnya, dan di atas imamahnya serta di atas khufnya. Hadis 636, wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Ala qala hadatsana Abu Muawiyah ha wa hadatsana Ishaq قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن العمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي يعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسى على الخفين والخمار. داري بلال بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم menyapu di atas khufnya dan di atas khimar. Khimar adalah kain yang menutup kepala. Ya, kain menutup kepala. Wa fi hadithi Isa haddathani al-hakamu haddathani Bilal wa haddathanihi Suwaid bin Sa'id haddathana Ali ya'ni Ibnu Mushir an al-Amash bihadhal isnad وقال في الحديث رأيت رسول الله. Dalam hadis disebutkan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa hadis ini kita melihat yang pertama bahwa masa binasiyatihi wa 'ala al-imamah. Beliau menyapu di atas ubun-ubunnya dan di atas imamahnya. وهذا مما احتج به أصحابنا على أن مس بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع. Berdasarkan ini, Syafi'iyah, orang-orang bermadzhab Syafi'i mengatakan bahwa menyapu sebagian kepala dan sudah cukup. Tidak disyaratkan menyeluruh. Ya, ini adalah dalil bagi Syafi'i. Ya. Li'annahu law wajaba lamaktafa bil imam 'ala al baqi. Kalau seandainya itu adalah cukup, maka tentu kalau seandainya wajib menyeluruh, tentu tidak mencukupkan penyapuan yang sisa cukup di atas imamah saja. Ya, di boleh sedikit aja kata Syafi'i sampai di sini. Ya. Kalau seandainya wajib menyeluruh, sisanya tidak perlu di atas imamah. Tapi harus seluruhnya. Ya. فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز. Karena menggabungkan antara asal dan pengganti pada anggota satu anggota wudu tidak boleh. Ini argumentasinya Syafi'i. Maka kalau begitu kita melihat banyak orang yang malahan sampai berargumen cukup tiga helai rambut. Wallahu a'lam, saya tidak tahu dengan argumentasi dari Syafi'iyah, apakah memang betul mazhab Syafi'i mengatakan boleh minimal tiga helai rambut. Sebab khawatir saya ini adalah ini persangka saya. Adanya ikhtilat, percampur pemahaman antara memotong rambut dari kita tahallul dengan kita menyapu rambut ketika berwudu, menyapu kepala ketika berwudu. Kalau seandainya memotong rambut, yang dipotong adalah rambut, bukan kepala. Kalau menyapu dan wudu, bukan menyapu rambut, tapi menyapu kepala. Ya. Secara bahasa, ketika dikatakan rambut-rambut, minimal rambut itu jamaknya tiga helai. Sudah mengungkapkan memotong rambut. Ya, maka diambillah secara bahasa nilai terkecil yaitu tiga. Maka itu sudah menggantikan rambut yang banyak. Ini argumennya. Sehingga muncullah motor rambut di sini sedikit, gitu ya. Akan tetapi kalau kita lihat, itu sama sekali tidak ada dalilnya dari Rasulullah. Tidak pernah contohkan Rasulullah. Ya. Bahwa Nabi memotong sebab tiga helai rambut. Tidak ada. Cuma argumentasinya adalah istidlal dengan bahasa. Ya, istidlal bahasa dengan bahasa. Maka kalau bahasa boleh jadi tiga helai rambut sudah dikatakan mengganti beberapa rambut. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitum li ta'khudhu 'anni manasikakum. Ambillah tata cara pelaksanaan hajimu dariku. Nabi sallallahu alaihi wasallam pilihannya hanya dua, taksir, memendekkan, tapi secara merata semua rambutnya. Ya. Yang kedua adalah halaq, yakni membotakkan secara menyeluruh. Ya, enggak boleh juga botak sedikit separuh yang lainnya diandalkan. Tidak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil kepalanya rambutnya sebagian dicukur sebagian tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihlaqu kullah aw itruku kullah, ya, botakkan semuanya atau dibiarkan, karena itu dalam bentuk quzah. Ya, nah, jadi di dalam argumentasi bahwa memotong rambut tiga helai minimal itu melihat dari bahasa. Namun berargumen bukan dari bahasa. Kita berdalil beribadah dengan dasar dari Nabi SAW. Ini mungkin bercampur dia. Sehingga ada orang mengatakan cukup dengan tiga helai aja. Dibasahi sudah cukup. Kalau begitu cukuplah orang perempuan rambutnya kalau panjang ujungnya aja dibasuh. Ya, kalau memang menyapu, membasahi rambut. Tapi bukan, kalau dalam wudu bukan rambut. Kalau untuk tahallul memang rambut. Maka perempuan ketika dia bertahallul, ujungnya aja yang dipotong. Sepanjang seluruh jari. Tapi kalau berwudu tidak, kepala. Ya, baik. Lalu dikatakan di sini, wa amma tayammum bil imamah fa huwa 'inda Syafi'i wa jama'ah wa in ulang. Wa amma tatmim bil imamah fa huwa 'inda Syafi'i wa jama'at al istihbab li takuna tahara 'ala jami' ras. Adapun menyeluruh dengan atau menyempurnakan dengan imamah, yakni sapuan imamah, menurut Syafi'i dan kelompoknya itu adalah sunat. Yang wajibnya tadi adalah nasiahnya aja, yang di atas adalah sunat, ya. Litakuna taharatu ala jami' ar-ras, agar bersucinya, yakni wudunya menyeluruh kepada seluruh kepala, ya. Wala farqa baina an yakuna labsul imama ala taharin aw ala hadatsin. Tidak ada perbedaan apakah dia memakai imamahnya dalam kondisi bersih, maaf, dalam kondisi berwudu atau dalam kondisi hadas. Berbeda dengan khuf. Khuf hendaklah dia memakai dalam kondisi harus sudah berwudu. Ya. Wa kadza law kana ala ra'si qalanswah. Begitu juga kalau seandainya di atas kepalanya ada topi, peci, kelansuah. Walam yanza'aha massa binasiyatihi wa yastahabu an yatimma 'ala al-qalansuah kal imam. Ini menurut Syafi'iyah. Begitu juga kalau seandainya di kepalanya ada peci dan dia tidak membukanya, maka dia menyapu sampai ke bulu-bulunya, kemudian dianjurkan untuk menyempurnakan di atas pecinya seperti imamah. Wal iqtasar 'ala al-imamati wa lam yamsah shay'an min ar-ra's lam yajuzhu dhalika 'indana bila khilaf. Kalau seandainya dia mencukupkan di atas imamahnya saja dan tidak menyapu sedikit pun dari sebagian kepalanya, maka itu tidak boleh menurut kami tanpa perbedaan. Ya, menurut Syafi'iyah tidak boleh hanya di atas imamahnya saja, tapi harus dengan sebagian dari kepala. Wa hadha madhhab Malik wa Abi Hanifah wa akthar ulama rahimahullah taala. Ini adalah madhhabnya Malik, Abu Hanifah dan kebanyakan para ulama. Wa dhahaba Ahmad bin Hanbal ila jawaz al-iqtisar, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bolehnya menyapu di atas imamah saja, mencukupkan di atas imamah saja. Wa wafaqahu alaihi jama'atu min as-salaf, dan disetujui oleh sekelompok dari para salaf. Ya. Wan-nasiyah hiya muqaddam ar-ras. Nasiyah itu yakni ubun-ubun itu adalah bagian depan dari kepala. Baik, bisa kita pahami bagaimana apa yang dilakukan oleh Syafi'iyah, ya. Baik, kita lihat Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad halaman jilid 1 192, dia mengatakan walam yasihha anhu fi hadisin wahidin an iqtasara ala masi ba'd ra'sihi albatta. Kata Ibn Qayyim, tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan menyapu sebagian dari kepalanya sama sekali. Ya. Walakin akan tetapi kana idza masa binasiyati kamala 'alal imamah. Apabila beliau menyapu sebagian menyapu ubun-ubunnya, beliau sempurnakan di atas imamah. Kalau begitu, menurut Ibnu Qayyim, wajib disempurnakan di atas imamah. Berbeda dengan Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah dia menganggap wajibnya sampai nasiyah. Ya. Adapun imamahnya hanya mustahab. Maka kalau perbedaan itu, makanya orang, oh ini yang wajibnya aja. Nah, cukup ngiku-ngiku aja. Ya. Amma hadis Anas. Alladzi rawahu Abu Daud. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u 'ala imamati qitriyah fa adkhala yadahu min tahti al-imamati famasa muqaddama ra'si wa lam yanqud al-imamah. Ada hadis Anas yang dikeluarkan Abu Dawud, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, di atas kepalanya ada imamah qitriyah. Dia masukkan tangannya di bawah dari imamah. Lalu dia menyapu depan kepalanya dan dia tidak membuka imamahnya. Ya. Fa hadha maqsud, maksud di sini wa hadha maqsud Anas bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanqud imamatahu hatta yastaw'ib mas'al ra's kullihi. Kullahu. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuka imamahnya supaya dia bisa meratakan seluruh kepalanya. Walam yanfit takmila 'alal imamah. Dan hadis ini tidak menghilangkan atau menafikan penyempurnaan di atas imamah. Boleh jadi ini dalil sebagian dari orang kan cukup aja dengan kepalanya aja, imamah tidak dia sapu. Ya. Maksud dari Anas itu menyebutkan bahwa Nabi tidak membuka imamahnya untuk menyempurnakan menyapu kepalanya, tetapi dia sempurnakan di atas imamahnya. Lalu dia berkatakan, wa amma iqtisaru 'ala an-nasiati mujarradah. Adapun wa lam yuhfaz annahu akhalla bihi maratan wahidah. Wasukutu Anas anhu la yadul ala nafihi. Diamnya Anas tidak menyebutkan, bukan berarti dia menghilangkan atau menafikan penyempurnaan di atas imamah. Walam yatawadda walan yatawadda sallallahu alaihi wasallam illa tamadda wastansyaq. Nabi tidaklah berwudu kecuali berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung. Ini maksud di sini, walaupun terkadang dalam satu hadis disebutkan, dalam hadis lain tidak disebutkan, bukan berarti hadis ini menunjukkan Nabi tidak melakukan. Ya, tapi satu hadis dengan hadis yang lain saling menyokong. Anas bin Malik dia menyebutkan, tapi Mughirah bin Syu'bah telah tetap menetapkan bahwasanya Nabi menyempurnakannya di atas imamahnya. Ya. Wa kadza kana wudhu'u murattaban mutawaliyan. Begitu juga wudhu beliau tersusun dan berkelanjutan. Lam yukhilla bihi maratan wahidatan albattah. Nabi tidak pernah yang mengurangi sedikit pun. Wa kana yamsu ala ra'si taratan. Beliau terkadang menyapu di atas kepalanya. Wa ala al-imamah taratan. di atas imamahnya juga sekali. Wa 'alan nasiyati wan imamah taratan. Yang terkadang di atas ubun-ubunnya dan imamahnya. Baik. Tadi Syafi'iyah mengatakan tidak boleh hanya dengan imamah saja. Ya. Lalu dikatakan di sini bahwa Nabi kadang-kadang kepalanya menyeluruh, kadang-kadang di atas imamahnya saja, kadang-kadang ubun-ubun dan imamah. Nah, kata Ibnu Qayyim, wa ma iktisaru 'ala an-nasiyati mujarradah. Adapun mencukupkan di atas ubun-ubun saja, yakni sebagian dari kepala maksudnya. Ya. Lam yuhfaz anhu kama taqaddam. Tidak ada satupun hadis yang dihafal dari Nabi. Yang tidak ada dalilnya. Wa kana yaghsilu rijlaihi idza lam yakuna fi khuffaihi wala jawrabain. Ya. Terkadang beliau membasuh kedua kakinya apabila keduanya tidak memakai khuf atau kaos kaki. Baik. Walhasil kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu juga sebagian di atas imamahnya aja, sebagaimana dalam hadis yang terakhir yang kita baca tadi, bahwa mas'al al-khuffaini wal khimar, beliau menyapu di atas kedua kakinya dan khimar. Khimar ini apa? Imamah, karena dia menutup kepala. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Muslim bahwa Nabi juga menyapu di atas imamah. Di sini tidak disebutkan sebagian dari kepalanya. Ya. Nah, kemudian secara bahasa wa masah bi ra'sihi, menyapu dengan kepalanya, ba di sini bukan bermakna sebagian kepala. Tapi ba di sini adalah iltisaq, menempel. Yani betul-betul menyapu ya kepalanya. Kalau yang bermakna sebagian adalah min. Ya, bermakna tab'idhiyah. Nah, maka kalau kita lihat bahwa menyapu kepala itu imam yang pertama menyeluruh, ya, menyeluruh itu adalah hadisnya, hadis Abdullah bin Zaid, bagaimana cara untuk menyapu kepala menyeluruh mulai dari depan ke belakang kemudian ke depan lagi, atau hadis Mughirah bin Syu'bah, yaitu menyapu sebagian dari kepalanya sampai kepada ubun-ubun kemudian disempurnakan di atas imamahnya. Kalau seandainya ada orang pakai kulan suah, maka berarti di atas pecinya juga. Ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Imam Nawawi. Yang ketiga, ini terjadi perbedaan antara Syafi'iyah dengan yang lain. Ya. Hanabilah mengatakan boleh di atas imamah. Nah, kalau begitu ibu-ibu berdasarkan hadis tadi khimar, ibu-ibu yang memakai kerudung dia boleh menyapu di atas kerudungnya. Ya, atau kalau mau hati-hati ya dia sapu sebagian dari bagian depannya lalu dia atas di atas kerudungnya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tidak ada dalil ya yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bolehnya menyapu sebagian kepala. Mungkin ada mengatakan itu kan permasalahan khilafiyah. Iya, permasalahan khilafiyah. Anda mau beribadah dengan apa? Dengan khilafiyah atau dengan dalil? Jangan sedikit-sedikit kita mengatakan oh, khilafiyah, anu enggak apa. Kita ngambil dalil dong. Ya? Anda beribadah dengan khilafiyah atau dengan dalil? Harus dengan dalil. Mana dalil yang kuat? Di antara khilafiyah ulama, kita lihat mana dalil yang kuat. Memang kita mungkin dalam bentuk khilafiyah kita tidak mentabdi', mengatakan bid'ah, mubtadi' dan yang lainnya dalam hal-hal yang di situ ada majal untuk berijtihad dan dalilnya adalah ada, boleh. Tapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fa'in tanaza'tu fi syai'in farudu ila Allah wa Rasul." Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kita beribadah sebagaimana contohkan Nabi, tentu kembali kita kepada dalil yang diberikan oleh Nabi. Jangan kita khilafiyah, tapi kita tidak mau melihat mana yang lebih rajih. Ibadah kita masing-masing kita mempertanggungjawabkannya. Nah, di sini perlu kita tekankan, apalagi kita bagian dari alhamdulillah talibul ilm, mudah-mudahan awal dari talibul ilm menuntut ilmu, kita cari mana yang rajih, mana yang kuat, mana yang ada dalilnya. Kalau seandainya misalkan seperti terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah apakah kaki lutut didulukan ke bawah atau tangan didulukan ke bawah, ya, atau misalkan apakah imam makmum membaca al-fatihah di belakang imam di waktu sholat jahar atau tidak membaca membaca al-fatihah di belakang, itu hampir luas ya. Kedua-duanya argumentasinya kuat. Ya silakan mau melakukan silakan. Yang ini ada dalilnya atau tidak nih? Ya, maka oleh karena itu tidak semua khilaf mu'tabar. Bukan seluruh perbedaan itu diakui. Yang diakui adalah yang memiliki argumentasi. Ya, argumentasi. Nah, jadi kita selalu dan berupaya ya, dalam kajian kita membawa orang kepada argumen. Mana dalilnya nih? Sehingga kita mutmain, tenang di dalam beribadah. Ya, kalau seandainya kita mengikuti khilaf, ya di sini ada perbedaan pendapat, di sini ada perbedaan pendapat. Ya perlu kita tinjau dulu dong. Ya. Nanti ada aja orang yang enggak tahu dalilnya yang juga mengatakan itu perbedaan pendapat gitu. Baik. Walhasil ya, dalam kita berwudu kita melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi kepalanya ada tiga kondisi sebagaimana yang diperkuat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu kepalanya disapu ya, atau sebagian dari kepalanya lanjutkan di atas imamahnya. Berarti kalau tidak pakai imamah berarti kepalanya harus menyeluruh ya. Kalau dia pakai imamah sebagian dari kepalanya dan sebagian lagi di atas imamahnya, atau pakai peci sebagian di atas kepalanya sebagian di atas pecinya ya. Dan kalau seandainya dia pakai imamah boleh juga seluruh imamahnya. Kemudian di dalam kepala juga di sini Ibnu Qayyim, masya Allah, di dalam menyapu kepala itu penyapuan kita hanya sekali. Beliau mengatakan, "Wassahihu annahu lam yukarr masah ra'sihi, bal kana idza karara ghasl a'dha afrada masah ra's hakadha ja'anu sarihan wa lam yasih 'anhu khilafuhu albatta." Yang sahih bahwa menyapu kepala tidak diulangi, berarti tidak menyapu tiga kali ya, menyapunya hanya sekali. Malahan beliau apabila mengulangi menyapu anggota wudunya, membasuh anggota wudunya, beliau menunggalkan, yakni menyapu sekali kepalanya. Beginilah yang datang secara sahih. Ya. Walam yusih anhu khilafuhu albattah. Ya. Dan tidak ada satupun yang sahih yang datang berbeda dengan itu. Bal ma ada hadza imma sahihun ghairu sharih. Selain dari ini boleh jadi hadisnya sahih tapi tidak sharih, tidak konkret di dalam menyebutkan bilangan penyapuan kepala. Ya. Kaqala sahabah, seperti perkataan sahabat tawaddu'a thalathan thalatha. Ya. Seperti perkataannya Nabi berwudu tiga kali. Wa qaulihi masa bi ra'si marratain. Ya. Atau seperti dia menyapu kepalanya dua kali. Wa imma sharihun ghairu sahih. Atau hadisnya konkret tapi hadisnya tidak sahih. Ya. Seperti hadis Ibnu Bailamani dari bapaknya dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa fa ghasala kaffai thalathan thumma qala wa masa bi ra'si thalathan wa hadha la yahtajju bihi. Seperti hadis Ibnu Umar, ya, dari melewati jalur Ibnu Bailamani bahwa beliau berwudu, membasuh tangannya tiga kali, kemudian dia mengatakan dan menyapu kepalanya tiga kali. Ini hadis tidak bisa dijadikan hujah karena Ibnu Bailamani wa abuhu dan bapaknya mudha'afan, keduanya adalah yang didha'ifkan. Jadi dari hadis yang mulia ini jelas bagi kita bahwasanya menyikapi kepala kita dalam berwudu adalah imma boleh jadi kita menyapu secara keseluruhan berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, atau yang kedua menyapu sebagian dari kepala disambung dengan imamah kita, yang ketiga adalah menyapu di atas imamah secara sendirian. Kemudian sisa dari hadis di atas bahwasanya Nabi sampai kepada kaum yang sedang sholat dan mereka sholat diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, jawazu iqtida'ul fadil bil mafdul. Bolehnya orang yang utama mengikuti orang yang di bawah derajatnya dari dia. Karena Nabi afdal, fadil. Abdurrahman bin Auf mafdul. Ya, Abdurrahman di bawah dari derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi di sini salat mengikuti salatnya Abdurrahman bin Auf. Nah, inilah satu-satunya sahabat yang mengimami Nabi. Ya. Juga Abdurrahman Abu Bakar Siddiq di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau salat. Ya. Yang kedua, jawaz salat Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfa ba'd ummatihi. Bolehnya salat Nabi di belakang sebagian umatnya. Yang ketiga, annal afdal taqdimu shalah fi awwalil waqt. Yang afdal itu adalah mendahulukan salat di awal waktu. Ya. فَإِنَّهُمْ فَعَلُوهَا أَوَّلْ وَقْتِ وَلَمْ يَنْتَذِرُوا النَّبِي. Karena sahabat mendahulukannya, tidak menunggu Nabi. Jadi kalau seandainya kita sudah kita tentukan waktu menegakkan sholat, ya sudah. Ya. Kalau terlambat, asisten imamnya naik. Ya. Taib. Wa minha anna al-imam idza ta'akhara an awal waqti istahabba lil jama'ah an yataqaddama ahaduhum wa yusalli bihim idza wathaqu bi husni khulq al-imam wa annahu la yata'adha min dhalika wa la yatartab 'alayhi fitnah. Bahwa apabila imam terlambat dari awal waktu, maka dianjurkan bagi jemaah yang sudah ada, salah seorang di antaranya maju ke depan untuk menjadi imam, apabila mereka percaya dengan imam yang dimajukannya ini, dengan akhlaknya, ya, dan dia wa annahu la yata'adza min dzalika, bahwasanya dengan dia maju ini tidak imam yang tetap tidak merasa terganggu. Ya, ini maka mungkin jadi imam yang kedua yang telah disetujui oleh imam yang telah ditetapkan. Ya, boleh jadi imam tidak setuju. Ya, sementara dalam hadis yang lain, Nabi SAW melarang kita untuk mengimami sholat di dalam kekuasaan seseorang. Nah, kalau seandainya kita telah menetapkan imam ratib, imam yang tetap dalam satu masjid, ya, maka kekuasaannya di situ. Siapapun imam di belakang, ya, atau siapapun makmum di belakang. Kita pernah di masjid kampus itu imamnya sudah ditetapkan. Ya, walaupun Syekh Hudzaifi di belakangnya. Ya, ketika ada munakasyah doktora atau risalah, tentu masyayikh itu datang aula ujian munakasyahnya dekat dengan masjid kampus, maka sholat isya tentu masyayikh itu datang. Ya, kalau seandainya imamnya tidak mempersilahkan syekh, ya enggak. Tidak ada anunya. Ya, dia punya hak. Karena dia ditugaskan. Ya, walaupun di belakangnya Syekh Ayub waktu itu. Nah, tapi kalau seandainya imamnya mempersilahkan orang yang dianggap lebih berhak, nah itu boleh kita menjadi imam. Maka kalau seandainya kita datang di satu daerah, ya, walaupun kita sudah terbiasa menjadi imam, jangan kita maju lebih dahulu ke depan. Ya, karena haknya adalah orang yang di situ, kecuali kita dimajukan ke depan. Ya, dimajukan ke depan berarti kita sudah dipersilakan, diberikan izin untuk mengimami mereka. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, ya. Yang terakhir juga adalah orang yang masbuk yang menyempurnakan sholatnya yang tertinggal. Ya, Nabi SAW dengan Mughirah bin Syu'bah, dia melanjutkan rakaat yang tertinggal. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.